Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahatiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyamah. Fa inna asdaqal hadis kitabullah, khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarral umuri muhtathatuha, fa inna kulla muhtathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin fin nar. A'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Khalifittin rahman wa rahmakum jami'an. Wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang telah berikan taufiknya, hidayahnya kepada kita dan kenikmatannya yang begitu banyak kepada kita. Kita puji Allah, kita sanjung karena itu semua. Falibidin rahmah wa rahmakum jami'an. Barakallahu fikum. Pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang pembahasan iwa'ullah, menyembunyikan nama barakallahu fikum hewan yang tersesat dari nama hewan yang tersesat. Nah, dengan tanpa ditarif, dengan tanpa diumumkan nama, sehingga pemiliknya bisa mengambilnya. Qalibitullah marahmukum, hukumnya haram, dilarang dalam syariat. Ikhwani fiddin rahimah rahmukum jami'an barakallahu. Dan telah kita sebutkan kemarin ini berkaitan dengan anwa'ul dhalalah. Ya. Macam-macam hewan tersesat. Ma'am barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimah rahmukum, ada yang hewan tersebut bisa bertahan diri meskipun tidak kita amankan. Ma'am barakallahu fikum. Ada yang tidak. Ikhwani fillah rahimah rahmukum, seperti kambing ini tidak bisa mempertahankan diri. Na'am barakallahu, sehingga ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sebelumnya, na'am barakallahu fikum, laka aw li ahika aw li dhi'. Na'am. Ikhwani fillah rahimah rahmukum jami'an barakallahu fikum. Yang kedua, na'am barakallahu fikum, adh-dhalah, hewan yang tersesat yang na'am barakallahu fikum bisa mempertahankan diri. Seperti na'am warakallahu fikum, unta, sapi, ya, na'am warakallahu fikum, bisa mempertahankan diri meskipun kita enggak menangkapnya. Na'am warakallahu fikum, dia bisa dengan bebas kesana kemari mencari apa yang ia butuhkan. Na'am warakallahu, sampai ditemukan oleh Rabbnya, oleh pemiliknya. Ikhwani fiddin rahimahullah rahmukum jami'an barakallahu fikum. Yang jadi masalah ketika na'am warakallahu fikum kita ambil, na'am, adalah kita diwajibkan untuk mengumumkannya. Na'am warakallahu, itu untuk dhalalah yang jenis pertama. Iya. Ya kali fitnah maknanya. Nah, ketika kita ambil dan niat pertama saat kita mengambil itu, na'am warakallahu, ingin supaya ya hewan tersebut jadi milik kita, masuk dalam kepemilikan kita, inilah yang dilarang dalam syariat. Iya. Man awa dhalatan fa huwa dhalun ma lam wa'arifha. Khalifitun rahmah rahmukum jami'an barakallahu fikum. Dan ikhwanifitun rahmah rahmukum, pembahasan akan semakin lengkap dengan hadis berikut. Na'am barakallahu fikum. Hadis ya. Ikhwanifitun rahmah rahmukum, yang disebutkan oleh mu'alif rahmahu ta'ala, yang diriwayatkan dari Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu, dimana Rasulullah SAW ya, di samping na'am berikan penjelasan tentang luqathah sebelumnya, hukum-hukum luqathah sebelumnya, di mana na'am ketika seorang menemukan luqathah, dia diperintah untuk apa? Mengenali apa nih? Ya, wadahnya, mengenali talinya. Na'am warakallahu fikum. Nah, dalam hadis ini ada penjelasan yang lain. Nah, dan apa hukumnya? Ikhwalifin, kita nanti akan bahas ya. Na'am warakallahu fikum. Ikhwalifin, rahmahumakum syaitan warakallahu fikum. Nah, sebelum kita baca hadisnya Iyad ibn Himar, kita baca dulu hadisnya Zaid ibn Khalid radhiyallahu anhu. Naam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis man awa dhalatan fa huwa dhal ma lam yu'arrifha. Naam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kanan semuanya yang hafal. Insyaallah barakallahu fiik. Rawi Muslim. Naam. Tengah. Naam. Yang sebelah kiri semuanya. Naam. Para fiqih rahimahullah rahmukum insyaallah barakallahu fikum. Qal muallifu rahimahullahu taala. Wan Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu dari Iyad ibn Himar semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau. Naam barakallahu fikum. Ya. Himar itu nama hewan. Naam barakallahu fikum. Naam. Ikhwan fillah rahimahum wa rahmakumullah. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Nah. Ikhwan fillah rahimahum wa rahmakumullah. Perhatikan ambarakallahu fikum, di situ kita akan memperoleh tambahan penjelasan berkaitan dengan luqathah. Nah, warakallahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajata luqatatan falyushhid zawai adlin wal yakhfat 'ifasa wa wika'a thumma la yaqtum wa la yughayyib. Barang siapa yang menemukan barang temuan luqatah, hendaknya ia persaksikan kepada dua orang yang adil. Nawarakulafim. Dawai adlin. Sifat untuk laki. Nawarakulafim. Dua orang laki yang adil. Ya, karena memang masalah isyhad persaksian itu. Nawarakulafikum. Perempuan. Terkhusus terkait masalah harta. Ya. Nawarakulafikum. Terkhusus masalah harta. Perempuan itu nilainya separuh. Ya. Yeah. Nilainya apa? Separuh. Sekali fitnah marhamakum syaikh para kafir. Nah. Jadi kalau nah, dalam bab harta, ya. Yeah. Misalnya laki-laki, ya, yeah, dipersaikan oleh dua laki-laki, nah, maka kalau ada yang perempuan amarakulafikum, ya, yeah, laki-laki dan dua orang perempuan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Nah, warakulafikum. Wa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'ataini mimman tardawna minash shuhada. Kalau enggak ada amarakallahu fikum dua orang laki, maka cukup satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Berarti amun nilainya perempuan separuh. Nawarakallahu dilaka. Hadirin mbah marhamakum insyaallah. Dan itu dijadikan sebagai dalil akan naqisatu dinihinna. Ya. Kurangnya agama mereka. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Kali fitnah, warahmatullahi wabarakatuh. Atau kurangnya akalnya mereka. Kali fitnah, warahmatullahi wabarakatuh. Kali fitin, rahimani warahmatullahi wabarakatuh. Adapun terkait dengan ar-radha'ah. Ya, maka, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Qawlu imra'atin wahidatin yakfi. Cukup na'am warakulahu, ucapan satu orang perempuan cukup. Ya. Yeah. Untuk masalah rodo'ah, na'am warakulahu. Misalnya, ada orang datang kepada kita. Ya. Yeah. Na'am warakulahu, wanita yang datang kepada kita. Dia bilang, ente dan istri ente tak susui. Ya. Yeah. Masalah rodo'ah, ya. Maka diterima na'am warakulahu. Ya. Yeah. Kali fitnah, sebagaimana terjadi pada salah seorang sahabat. Dan menikahkan amarakulahikum. Kali fitnah, kemudian datang wanita hitam, bilang kamu sama istri kamu tak susui. Akhirnya lapor kepada Rasulullah SAW, ya bahwasanya ada wanita yang datang pada kami ngaku nyusui kami dan abang istri saya dan istri saya. Kemudian gimana lagi? Wakot kir sudah dikatakan, berarti harus pisah anak Allah kalau habis. Kenapa? Itu saudara susuan. Ya, tidak boleh dinikahi. Berarti satu orang, kalau untuk urusan rodo'ah wanita, cukup. Ya, kalau dibitin bahan. Tapi kalau dalam masalah harta, nawarakulahfikum, ya, maka nawarakulahfikum harus ya, dua orang, laki-laki. Beda dengan masalah nawarakulahfikum perzinaan. Ya, maka harus empat orang. Nawarakulahfikum. Ya. Ya, kalau dibitin bahan, warahmatullahi wabarakatuh. Harus laki-laki. Empat orang laki-laki. Ya kalau fitnah marhamkum, kalau enggak bisa. Tiga orang enggak boleh. Nawarakulahfikum. Ya. Hatta empat orang, satunya ragu-ragu gitu, enggak bisa. Enggak bisa diterima. Nawarakul harus empat orang dan jazm. Nawarakulahfikum persaksiannya. Ya kalau fitnah marhamkum jazm barakulahfikum. Kata Rasulullah SAW, man wajata luqatatan falyushhid dhawai ay sahibai adlin. Dua orang laki-laki yang nawarakallahu adil. Apa dia bisa paham? Ini tambahan penjelasan dari hadis sebelumnya. Iya. Satu nawarakallahu. Apa dia bisa paham? Kemudian wal yakhfat ifasaha wa wika'a. Tandanya dia hafalkan nawarakallahu fikum wadahnya, nawarakallahu fikum demikian pula talinya. Iya, nawarakallahu fikum. Wadahnya dan talinya. Ya khalifat rahmatullah. Summa layaktum. Kemudian jangan ia menyembunyikannya. Ini sebagaimana amarakallahu fikum. Ya khalifat hadis yang sebelumnya. Man awa dhalatan. Summa layaktum. Ya. Walam yughayyib. Dan jangan berusaha untuk menghilangkannya. Namarakallahu. Atau menghilangkan. Nawarakallahu fikum barang tersebut supaya tidak di apa tidak jika diambil oleh pemiliknya. Yeah. Ya. Qul bi rahmatillahi wa rahmatukumun barakallahu. Fa in jaa rabbuha jika pemiliknya datang fa huwa ahaqqu biha. Maka pemiliknya lebih berhak terhadap barang tersebut. Wa illa fa huwa malullah yu'tihi may yasha. Kalau tidak amarakallahu fikum, kalau artinya kalau tidak datang amarakallahu berarti barang temuan itu adalah harta Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya qul bi rahmatillahi wa rahmatukum. Nah, sini amarakallahu sebagian para ulama menjadikan dalil amarakallahu fikum bahwasanya luqatah barang temuan ketika sudah selesai masa penungguannya nah, maka halal bagi orang yang menemukan untuk menggunakannya halal. Kata Rasulullah SAW mengatakan na'amarakulahfikum fawwa ma'alullahi yu'tihi mayyasha. Sekarang permasalahannya bagaimana kalau kemudian pemiliknya datang setelah barang itu digunakan. Kemarin kita sebutkan ada khilaf di kalangan para ulama. Yang pertama wajib alaihi dhaman, wajib dia untuk mengganti. Nah, yang kedua na'amarakallahu tidak wajib. Dan hadis ini menguatkan hal itu. Menguatkan hal itu bahwasanya kok ternyata datang na'amarakallahu setelah barangnya dia itu digunakan dan habis misalnya, maka berdasarkan hadis ini enggak pakai. Tidak na'amarakallahu fikum mengganti. Karena apa? Itu termasuk sesuatu yang diizinkan sama syariat untuk digunakan. Sesuatu yang diizinkan untuk digunakan juga ada gantinya. Enggak perlu diganti. Jelas ya? Ya qul bi rahmatillahi wa barakatuh. Rawahu Ahmad wal arba ila Tirmidzi wa sahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Jarud wa Ibnu Hibban. Qul bi rahmatillahi wa barakatuh. Fikum hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imamul Arba'ah kecuali Tirmidzi. Na'amarakallahu fikum. Kemudian disahihkan oleh Ibnu Huzaimah Ibnu Jarud, Ibnu Jarud dan Ibnu Hibban. Khalifiddin rahimahullah rahmatullahi wa jami'an wa barakallahu fikum. Dari hadis ini barakallahu fikum diambil banyak faedah. Ya khalifiddin rahimakumullah. Yang paling nomor menonjol dari disebutkannya hadis ini di dalam bab ini adalah al-isyhad fil luqata. Al-isyhad fil luqata. Yaitu menjadikan mempersaksikan kepada dua orang yang adil ketika seorang menemukan barang temuan. Sudah ya. Itu yang paling. Ya qul fi rahmah rahmukum jazakum barakallahu. Lah dalam hadis ini na'am barakallahu fikum terdapat perintah al-amru bil isyhadi 'alal luqatah. Na'am barakallahu. Perintah untuk mempersaksikan barang temuan. Na'am barakallahu fikum. Ya qul fi rahmah barakallahu fikum. Sekarang pertanyaannya ya, apakah al-isyhad 'alal luqatah itu hukumnya wajib atau punya hukum yang lain? Kami bertentang marah mengucapkan para kelafik. 6. Berdasarkan dohir ayat ini atau ayat asalnya hadis ini nabi rokok. Di mana Rasul saw mengatakan fal yushid dawai adlin. Ia menunjukkan bahwasanya al ishad ala luqatah wajibun. Ia al ishad ala luqatah wajibun. Ia khalifatullah mukmujan al-barakallahu fikum. Ya, dikarenakan al-aslu fil amri al-wujub. Hukum asal perintah itu berfaedah wajib. Wa hadza qawlu Abi Hanifah wa ahadu qawli imami Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini merupakan pendapatnya Abu Hanifah dan salah satu pendapat dari dua pendapat Imam Syafi'i. Khalifatullah rahimakumullah barakallahu. Nah, pendapat yang kedua na'am barakallahu fikum bahwasanya al-isyad ala luqtah itu hukumnya mustahab. Hukumnya mustahab. Berdalil dengan hadisnya Zaid bin Khalid. Di mana Rasulullah SAW ditanya tentang luqtah. Dalam keadaan yang bertanya ini sangat butuh tentang penjelasan rinci berkaitan dengan luqatah. Tapi Rasulullah SAW tidak menyebutkan al-isyhad. Saya menunjukkan bahwasanya na'am barakallahu fikum, ya, al-isyhad itu tidak wajib. Na'am barakallahu fikum. Demikian. Lagi hukum yang bertanya adalah seorang Arabi yang betul-betul butuh untuk na'am barakallahu fikum mendapat penjelasan tentang hukum itu. Ya, ternyata Rasulullah SAW tidak menyebutkannya. Amiya, ya. Walhadai kontra makmu ala sabil ikhtiyat, ya. Ala secara ini na'amwarakallahu fikum untuk kehati-hatian saja na'amwarakallahu fikum. Dan pendapat kedua ini adalah pendapatnya Imam Ahmad, ya. Ala sabil ikhtiyat, ya. Kita melakukan isyad na'amwarakallahu fikum untuk hati-hatinya saja na'amwarakallahu fikum. Kita persaksikan na'amwarakallahu fikum. Ya khalifitullah marhamu. Kalau memang wajib berarti kita sudah apa? Melaksanakan sesuatu yang wajib. Ya. Kalau memang itu hukumnya sunnah, Allah subhanahuwataala perkara yang sunnah dilaksanakan adalah sebuah kemuliaan Allah. Ya khalifatullah marhamakumujaan para khalifat. Ya demikian. Ya khalifatin rahmatullahumma. Makanya dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman rahmatullah. Wala syakka. Kata Syekh Muhammad bin Sulaiman. Wala syakka an al-ihtiyat al-ishhad. Ya, maka tidak ragukan lagi bahwasanya yang paling berhati-hati itu adalah engkau persaksikan nih kepada dua orang yang adil ketika engkau menemukan barang temuan. Qadibillah marhamukumullah. Nah, kemudian yang qadibillah marhamukumullah ini berkaitan dengan berarti terkait dengan luqatah na'amarakallahu fikum. Di samping nanti misalnya na'amarakallahu fikum ketika menemukan barang temuan antum kenali, ya, barang itu. Cukup dengan mengenali wadahnya, ya. Cukup pula dengan mengenali na'am barakallahu fikum, talinya. Ya, dan tidak diharuskan untuk mengenali isinya na amarakallahu. Kalau misalnya kenal isinya juga enggak masalah na amarakallahu. Ya qari bit mah marahmukumusyan barakallahu. Kenapa kadang-kadang kalau kita dibebani untuk mengenali isinya na amarakallahu itu, ya itu bisa jadi dengan waktu yang rentan waktu yang lama, apalagi sampai setahun ya na amarakallahu. Ya dari na amarakallahu bisa tertimpa lupa. Lupa. Repot ya kalau lupa ya na'amarakallahu. Kalau mesti kemudian diminta na'amarakallahu untuk mendatangkan itu, ya berat na'amarakallahu. Maka cukup dengan lihat wadahnya, lihat talinya, kholas na'amarakallahu, mengenali itu. Hafalkan itu, lebih gampang dihafalkan. Kan ya? Ya kharifik dahmuk. Kalau misalnya dibani untuk mengenali isinya, ternyata isinya ada ATM ini, ada ini. Lah repot ya na'amarakallahu. Ini. Kalibetlah makmu, apalagi untuk waktu yang lama na'amarakallahu fikum, bisa apa? Bisa lupa. Kalibetlah makmu. Maka berikutnya adalah engkau persaksikan kepada orang lain. Na'amarakallahu. Ini alasan fil ihtiyat saja. Na'amarakallahu fikum. Untuk hati-hatinya, ya, ini saya nemukan barang, coba saksikan ya na'amarakallahu. Nih, wadahnya ini. Innya ini, wes kholasan amarakallahu itu, ya, kholasan amarakallahu, ya kali bintah marahmu jangan parakallahu. Nah itu ada faedahnya amarakallahu. Faedahnya adalah untuk qat'ul nizaa', ya, bainal wajid nam wasahibul mal, ya. Jadi kok, enggak kok ini, biar gini. Lah saksinya kilo lagi, nah saksinya dua orang amarakallahu itu. Sana bukan barang seperti ini. Yang ini deh. Ya kali fitnah orang kemudian barang. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ya khani fitin rahiman warahmatum jami'an wa barakallahu fikum. Faedah berikutnya. Sebagaimana saya disampaikan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Annal ishad al-mu'tabar. Isyadu dawai adrin. Dawai adl. Nah, isyad yang dianggap adalah persaksian dua orang yang adil. Khalifat rahmah rahmukmu. Wa annal insan la yambagi ayyushida illa dawai adl. Maka seorang manusia tidak pantasnya untuk bersaksi kecuali untuk mempersaksikan kecuali kepada dua orang yang adil. Jadi kalau sampai harus mempersaksikan sesuatu, maka cari dua orang yang adil. Nawarakallahu fikum. Li'anna huwal maqbul asyhadah. Dikarenakan mereka adalah yang diterima persaksiannya. Khalifatullah marhamukum insyaallah barakallahu. Nah. Ya khalifatin rahmah rahmukum insyaallah barakallahu fikum. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin satu masalah. Walau asyhad fasikun summa taba al-fasik wa adda wa huwa adlun. Naam. Hal tuqbalu syahadatu? Naam barakallahu. Kalau diampersaksikan seorang yang fasik, ya. Khairatun rahmah rahmukum jazakallahu barakallahu fikum. Kemudian orang tersebut bertobat. Ya. Dan menunaikan isi persaksian itu dengan cara yang adil. Na'amarakallahu fikum. Apakah persaksiannya diterima? Maka kita katakan kata Syekh Muhammad bin Shalih, na'am. Diterima. Tuqbal. Ya. Tibarun bihal ada. Itu yang dianggap adalah ketika dia menunaikan ya, syahadahnya tadi. Kama annau lau asyhadu wa huwa adlun. Thumma fasaqa fa'inala tuqbal. Sebagaimana na'am kalau dia apa namo dijadikan saksi dalam keadaan dia adil, setelah itu na'amara dia berbuat fasik na'amara kalafikum melakukan kefasikan na'amara jadi orang fasik na'amara kalafikum, maka na'amara kalafikum persaksinya tidak diterima na'amara kalafikum. Ya kharifitullah marahmukmu ini na'am. Kemudian berikutnya na'amara kalafikum sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Anna zahirahu anna al-mar'ata la tuqbalu syahadatuha bihadha. Nah, yang nampak nomor bahwasanya wanita itu tidak diterima persaksiannya untuk perkara ini. Walakin hadza dhahir ghairu murad. Akan tapi nomor qolafikum dhahirnya tidak yang diinginkan. Kenapa? Ya kalau itu meskipun nam berkurang nilainya ya, perempuan tetap bisa dijadikan sebagai saksi dalam masalah harta. Nawar qolaf. Nah, dalam ini, dalam riwayat ini Rasul hanya menyebutkan dua orang laki-laki. Ya, kan gitu ya. Seakan-akan nawar qolaf fikum persaksinya wanita tidak diterima. Nawar qolaf. Maka kita katakan diterima, tapi nilainya nam separuh dari nilainya persaksian nilai persaksi apa saksi yang dari kalangan laki-laki. Gitu ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fastashhidu shaytaini min rijalikum. Nah, maka mintalah saksi ya. Nam barakallahu fikum dua saksi yang dua saksi dari kalangan laki di kalangan kalian. Fa illam yakuna, kalau tidak ada dua orang laki-laki, nyefaroja walil miyakuna rojulai ini, farojulun wa mro'atani mimman tardhuna minas syuhada. Maka bisa, ya, saksi berupa seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Ya, berarti bisa perempuan jadikan sebagai saksi, cuman nilainya beda. Nawarakallahu, kalau perempuan nilainya separuh dari persaksian laki-laki. Nawarakallahu, laki-laki dua, perempuan, ya, laki-laki satu, perempuan dua. Begitu ya. Ya qad fitnah rahmatullah. Wa qad zakara ahlul ilmi anna al-mal ma yaksitu bil mal yustashatu fihi ar-rajulani war-rajul wa imra'atani. Ya qad fitnah rahmatullah barakallahu. Dan sungguh para ulama telah menyebutkan bahwasanya harta dan apa yang dimaksud dengannya harta itu dipersaksikan padanya dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Nah, makanya untuk persaksian itu beda kasus, beda. Yeah. Kalau kasusnya berkaitan dengan rodoah, saksi satu perempuan cukup sebenarnya yang kita sebutkan tadi. Kalau masalah harta, dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki, dua orang perempuan. Yeah. Kalau masalah na'amwarakulafikum perzinahan, enggak bisa, kecuali empat orang laki-laki. Paham ya? Makanya na'am warakallahu fikum untuk persaksian ini lihat kasusnya na'am warakallahu fikum. Kemudian ikhwan fil din rahimakumullah jami'an barakallahu fikum, faedah yang bisa diambil pula dari hadis ini na'am warakallahu fikum, annahu yajib an yahfadha ifasa wa wika'a. Na'am warakallahu fikum, wajib ya menghafal na'am warakallahu fikum ya menghafal ya kali fitnah mengukuh wadah dan talinya pada barang temuan. Kali ya. Ya kali fitnah mengukuh mujahin barakallahu fikum. Ini berdasarkan sabda Rasul alaihissalam wal yakhfad. Ya kali fitnah mengukuh mujahin barakallahu fikum. Dan lebih na'am barakallahu fikum lebih. Ya kali fitnah mengukuh terang lagi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya Zaid bin Khalid, beliau mengatakan i'rif ifasaha wa wika. Kenali nawarakallahu fikum wadahnya, kenali pula talinya. Nawarakallahu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah barakallahu fikum, dalam hadis ini pula nawarakallahu fikum di nawarakallahu fikum diambil faedah tahrimu katmul luqatah. Katmul luqatah, haramnya menyembunyikan barang temuan. Nawarakallahu fikum. Kalau yang kemarin itu berkaitan dengan apa? Dengan hewan yang tersesat. Nih, enggak boleh kemudian kita tangkap, ya, kemudian kita masukkan ke dalam bagian hewan-hewan kita enggak pakai ditakrif. Enggak boleh. Nawarakallahu. Ya kan fitnah warahmukum. Kalau ini berkaitan dengan barang temuan selain daripada apa? Daripada hewan. Nawarakallahu. Ya, kalau fitnah warahmukum jangan barakallahu. Maka ketika antum menemukan barang temuan tadi, entah itu berupa uang, entah itu berupa barang, entah itu berupa apa saja, ya. Maka nawarakallahu diharamkan untuk ya melakukan al-kitmah. Nih, menyembunyikan barang tersebut. Ikhwali fi dinillah maram. Wa tahrimu taghyibi syai'in minha, dan dilarang untuk ngentit, ya, menyembunyikan, ya, sebagian daripadanya. Ya. Nah, warakum, misalnya menemu dompet itu isinya ini. Nah, ikhwali fi dinillah maram, diambil salah satu dari isinya. Nah, warakum. Ya. Tak boleh. Kalau fitnah marah kemudian para kafirku. Nah, dikauli alaihi salatu wassalam wala yughayyib, dan hendaknya dia tidak menghilangkan nam sebagiannya. Ya, kalau fitnah marah kemudian para kafir. Wa min fawaidi, dan termasuk faedahnya, faedah hadis ini adalah al-isyarah ila wujubil qiyami fil amanah fi amwal ghair, isyarat akan wajibnya menunaikan amanah berkaitan dengan harta orang lain. Li'anna kulla hadil awamir al-arba'ah, dikarenakan masing-masing perintah yang empat ini, ada al-isyad, kemudian namar klofikum ta'rif, ya, yeah, mengenal nama wadahnya, mengenal nama rakalah talinya, kemudian ya nama rakalah fikum tidak menyembunyikan dan tidak menghilangkan nama rakalah fikum. Kullu hadza min ajlil muhafadha ala malil ghair, ini semuanya dalam rangka untuk menjaga harta orang lain. Wa hadza kadzalik wa huwa kadzalik annahu ay annahu yajib al insan idza kana mu'tamanan ala malil ghair ayuhafuz alai. Maka atas dasar ini pula, kalau ada seorang dikasih amanah untuk jaga barangnya orang lain, maka dia harus menjaga, wajib menjaga. Qaribitullah marhamakumullah barakallahu. Entah dalam bentuk luqata tadi atau dalam bentuk yang lain. Ma'amarakallahu fikum. Ya, seperti wadiah titipan, ma'amarakallahu fikum. Anak tip ini ya. Na'amarakallahu. Maka sekedar itu, na'amarakallahu, dia sudah wajib untuk menjaganya. Jangan sampai na'amarakallahu barang tersebut dia rusak. Na'amarakallahu. Qaribitullah marhamakumullah barakallahu. Kalau tertimpa rusak dengan tanpa sikap ta'adi, na'amarakallahu fikum, atau ifrat atau tafrit, na'amarakallahu fikum, maka enggak ada itu, enggak ada boman. Tapi kalau na'am dia dikasih amanah untuk menjaga barang, kemudian dia ifrat atau tafrit dalam harta tersebut, apa barang tersebut, maka dia na'amarakallahu doman. Ya, harus ganti. Qaribitullah marhamakumullah barakallahu. Ya, qaribitullah marhamakumullah barakallahu fikum. Kemudian termasuk faedah dari hadis ini adalah annau idza jaa rabbuha fa huwa ahaqqu biha mutlaqan. Namarakallah. Bahwasanya apabila pemiliknya datang, maka pemiliknya itu lebih berhak secara mutlak terhadap barang tersebut. Sawa'an qablal haul am ba'dahu li umumi qawli fa in syaa rabbuha. Ya, baik namarakallahu fikum, ya. Sebelum 1 tahun atau setelah 1 tahun. Namarakallahu. Sebelum 1 tahun atau setelah 1 tahun. Berdasarkan keumuman sabda Nabi alaihi wasallam in syaa rabbuha. Naam warakallahu. Iqaribitullah makumuh. Naam. Hanya saja naam warakallahu fikum, itu kalau barangnya didapati. Ya. Kalau setahun, sebelum 1 tahun memang dari pihak yang menemukan tidak boleh menggunakannya. Ya. Tapi kalau setelah 1 tahun, syariat memberikan bagi pihak yang menemukan untuk menggunakannya. Berarti bisa jadi naam setelah 1 tahun itu barangnya habis. Kan ini. Ya kalau fitnah mungkin. Alhamdulillah kalau kemudian belum dipakai, masih dia temukan barangnya, na'am warakallahu fikum. Ya kalau fitnah marah kemudian, maka ketika dia temukan barangnya bisa diambil. Ya, maka dia lebih berhak. Bagaimana kalau na'am warakallahu fikum, ya, ditemukan hanya separohnya. Ya sudah, dia berhak separohnya. Terus separohnya bagaimana? Ala qaul. Khilaf dengan para ulama na'am warakallahu fikum. Terkait zaman atau tidak zaman, kan ya? Ya kalau kita mengganti atau tidak mengganti, ya Sebagian mengatakan harus mengganti. Ini pendapatnya jumhur. Sebagian mengatakan tidak mengganti karena dia telah menggunakan sesuatu yang secara syar'i diizinkan untuk digunakan. Tidak ganti. Ya berarti separuh lagi. Wes, maaf. Wes tahun mas, namu. Tak pakai namu kemarin. Amarakallahu fikum. Ya, tinggal separuhnya. Ya sudah, ambil separuhnya. Ya, wallahu alam biswab. Ya, kalau diwitbah marahmukum insya'an barakallahu. Tapi, kalau amarakallahu fikum, kalau masih didapati utuh, ya, barangnya. Hatta sampai 10 tahun amarakallahu fikum, ya, baru datang pemiliknya. Maka itu lebih berat, dia lebih berat daripada barang tersebut. Termasuk faedah yang diambil dari hadis ini adalah barakallahu fikum jawazu wasil malik birab, ya, bolehnya mensifati pemilik dengan rab, ya, rabbul ibil, rabbul mal, ya, barakallahu ya qalbi tambah marhamukum liqaulihi rabbuha namarakallahu. Lakin rububiyatul mutlak la takunu illa lillah. Akan tetapi rububiyah secara mutlak itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Far rububiyah allati tudafu ila ghairillah rububiyatun khassah. Namarakallahu. Adapun rububiyah yang diberikan disifatkan, ya, disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu rububiyah khusus muqayyad. Namarakallahu. Ya, warububiyatun dha'ifah dan rubiyah yang dha'ifah, yang lemah. Naam warakallahu. Ya qali fitnah. Naam. Khasun fima yamliku rabbu wa ya dha'ifatun li anna hadhihi rubiyah la tamliku wa la tu'ala tumkinuka an taf'ala ma tasha fi malik. Naam warakallahu. Fi malak. Naam. Kalibit entah marah mukmin syaitan kelas. Dan ini namara kelasikum, ya, rupiah semacam ini khusus, ya, pada apa yang dimiliki oleh seorang namara kelasikum, dan itu namara kelasikum waif, namara kelas lemah. Li'annaha dia rupiah tak la tumkinu ka antaf alamatasya, ya, namara kelas. Karena barakallahu fikum, rupiah semacam ini tidak memungkinkan bagi engkau untuk melakukan segala apa yang engkau kendaki dari apa yang kau miliki. Ya, barakallahu fikum. Dan itu faktornya banyak. Barakallahu fikum, faktornya banyak. Ya, di masa mungkin antum masih hidup, ya, barakallahu fikum. Ya, bisa jadi barakallahu fikum, itu milik kamu, tapi kamu tidak punya kemampuan untuk menggunakannya. Ya, berarti tidak tergunakan. Ya, punya nawarakallahu fikum, misalnya kuda nawarakallahu untungnya, tapi dia enggak bisa pakai naik kuda nawarakallahu, milih antar tok nawarakallahu, atau punya mobil misalnya nawarakallahu, dia enggak bisa nyetir nawarakallahu fikum, ya, enggak bisa gunakan nawarakallahu, rubiahnya khusus dhaif nawarakallahu, itu ketika dia masih hidup, apalagi nawarakallahu fikum, setelah itu kalau mati nawarakallahu, ya. Sudah na'amarakallahu, berpindah sudah. Tidak jadi milikmu lagi. Ya, jadi milik ahli waris. Ahli waris. Ya. Qarifikum, itu menunjukkan bahwasannya rubiyah selain Allah Subhanahu wa taala itu ta'rif. Dan khusus pada apa yang ia miliki saja. Ya. Kalau sudah jadi milik orang lain, tidak bisa. Kamu cawe-cawe dengan harta itu, na'amarakallahu. Buktinya kalau antum saja menemukannya, na'amarakallahu fikum, ada yang miliki barang tersebut, na'am, harus kamu kembalikan. Ya, akhari fitnah marahmukum. Nah, kemudian selanjutnya, akhari fitnah marahmukum syaitu'alaikallahu fikum, dari hadis ini bisa diambil faedah annau idza lam ya'ti rabbuha fa hiya liwajidiha. Bahasnya barang temuan itu kalau, ya, sudah sampai pada batas waktu yang ditentukan sama syariat, ternyata pemiliknya enggak datang, maka barang itu bisa digunakan oleh penemunya. Nah, warakallahu. Ya qalibitullah marhamakum. Ya, ini berdasarkan sabda Rasul alaihi wasallam, wa illa fa huwa malullahi yu'tihi mayyasha. Kalau enggak, artinya enggak datang. Ya, selama setahun itu enggak datang amarakullah. Maka itu adalah harta Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, warakullah. Khalifitullah warahmatullahi. Dari sini, nah, warakullah. Seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, di samping izin dari syariat bagi penemu barang tersebut untuk menggunakan barang tadi. Nah, warakullah. Juga dengan lafaz ini menunjukkan bahwasanya laisa alaihi dhaman. Nih, tidak ada ganti bagi pihak yang menemukan ketika barang itu sudah digunakan. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, dalam bab itu ada hilaf, gitu ya. Kalau kita pingin ya aman ya, enggak ada nizak dan lain sebagainya. Kadang-kadang kalau kita sikapi semacam itu, kadang yang pemilik barang enggak terima, ya sudahlah diganti saja enggak apa-apa. Ya. Qarifitin rahmah wa rahmukum jami'an barakallahu. Dan masih banyak faedah-faedah yang lain yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam hadis ini. Na'am warahmatullahi wabarakatuh. Hafan, bagaimana jika barang teman tersebut ya berupa makanan yang cukup mahal seperti KFC, ya Kentucky Fried Chicken. Sekarang itu enggak itulah. KFC berapa harganya? 10.000? 10.000? Nih. 50.000. Na'am warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Yang jika dibiarkan sampai besok maka akan basi. Ya, dimakan saja na'am warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dimakan saja. Ya. Ya qalibitun rahmah warahmatullahi. Kalau misalnya na'am warahmatullahi wabarakatuh ada yang nyari na'am warahmatullahi wabarakatuh, hatta na'am warahmatullahi wabarakatuh barang yang kecil, ya, yang antum makan langsung tadi, antum temukan, kemudian antum makan na'am warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemudian besoknya ada yang nyari, tahu enggak permen saya na'am warahmatullahi wabarakatuh? Permen na'am warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kemarin tak makan ya. Antum ganti na'am warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kan itu jelas ya. Nah, demikian pula ini na'amur. Dimakan saja na'amur. Oh, ada yang nyari na'amur. Sudah. Kemarin tak makan na'amur. Anak nemu makan. Karena kalau tak biarkan sampai sekarang na'amur. Ya, basi itu barang enggak bisa dimakan malam. Ganti. Gitu ya. Allah Allah. Nah, warahmatullahi. Ya, bagaimana hukum tentang persusuan? Ini beda apa sudah menyimpang dari pembahasan ya, nah, warahmatullahi. Ini pembahasan masalah luqatah, ini yang masalah persusuan. Ya, kan ini tentang warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah SAW, ar-rada'atu luhmatun kaluhmatin nasab. Ya, persusuan itu, nah, warahmatullahi luhmah seperti daging seri daging nasab. Artinya kontenamakumoh dengan persusuan itu ada beberapa hukum yang ya, terjadi disebabkan karena persusuan. Yang pertama kontenamakumoh, ya namarakalafikum nam husul mahramiyah, ya terjadinya kemahraman nam antara pihak yang disusui dan yang menyusui. Nam saya demikian pula kemahraman itu, ya terjadi dari apa antara pihak yang disusui dengan na'am warakallahu fikum keluarga pihak yang menyusui. Nih, misalnya na'am warakallahu pihak menyusui punya yang disusui laki-laki ya punya anak perempuan, jadi saudara persusuan. Nih, dia punya na'am warakallahu fikum apa yang menyusui punya saudara. Nih, sebenarnya saudari menjadi bibi persusuan. Nih, jadi ya, dia punya bapak, jadi kakek persusuan, punya ibu, nenek persusuan, gitu ya. Ya, luhmatun kaluhmatin nasab. Ya, pembahasannya sekarang ya, ar-raba'atul mu'tabar itu berapa kali? Nah, orang kelompokku yang di'tibar hingga apa mengakibatkan hukum-hukum tersebut itu berapa kali? Nah, orang kelompokku ya, kali fitnah makmum 5 kali persusuan. Ya, enggak sekedar amara kelafikum satu sedotan dua sedotan cukup enggak. 5 kali sampai kenyang. Nawara kelaf, nggih. 5 kali sampai kenyang. Ya kali pitah marhamkum syai para kelaf. Naam. Kemudian amara kelafikum dibahas oleh para ulama, bagaimana kalau sudah besar, bisa enggak menyusui? Nggih. Dan apa dianggap persusuan itu, nggih, berpengaruh dengan hukum-hukum tadi? Ya, kalau kondisinya seperti ya, nam Khalifah Salim ya, Maula Abi Hudzaifah, maka labas bisa. Ini para ulama demikian. Meskipun dalam bab ini dalam makmumah ya, para ulama berselisih nama barakallahu fikum tentang bisanya secara mutlak dan dikait dengan kondisinya Salim. Tapi yang paling aman ya Salim. Kalau sesuai dengan kondisinya Salim Maula Abi Hudzaifah boleh. Jadi na'barakallahu fikum, Salim Maula Abu Hudzaifah itu dibawa oleh Abu Hudzaifah di tengah-tengah keluarganya masih kecil. Ya, yeah, masih kecil na'barakallahu, jadi dia ini budak na'barakallahu. Ya. Ya kali bintah marhamkum, kemudian dirawat di keluarga sampai gede sampai jenggot. Nah, karena sudah biasa na'barakallahu fikum ya, sama istrinya ya sudah biasa, sama Salimnya kan sama Abu Hudzaifah kan sudah biasa kan gitu ya. Nah, ketika sudah besar, nampar kelafik merisilah. Nah, ini orang lain kok nampar kelafik. Yang itu. Saya tanya kepada Rasulullah SAW. Gimana ini Salim? Ya, ya sudah. RDI. Ya. Sesuai dia. Loh, apa jinggotan ini nampar kelafik? Apa jinggotan? Sudah jinggotan nampar kelafik. Ya, sesuai nampar kelafik. Sesuai. Nampar kelafik. Bisa. 5 kali persusuan nampar kelafik. Ya, kali bitnah marahmu. Dan itu na'barakallahu fikum untuk persusuan yang mutabar dengan selain kondisi Salim tadi itu selama belum 2 tahun. Yeah. Selama belum 2 tahun disusui sampai 5 kali kelas, maka hukum-hukum tadi na'barakallahu fikum berlaku. Pertanyaannya, apakah dia sudah menjadi anak? Tidak, selamanya tidak menjadi anaknya. Dan dia tidak akan mewarisi dengan itu. Apa nih? Tidak mewarisi dengan sekadar semata-mata disusui. Saya bukan. Ya, sepersusuan saja, status sebagai anak secara persusuan saja. Ataupun sebagai anaknya secara nasab enggak bisa. Enggak. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Coba deh. Enggak, mata saya kak itu kak, sekarang kak itu kak enggak jelas. Enggak mencukupi amarakulah. Ditanyakan amarakulah, kalau persaksian zina satu orang laki-laki dan dua buah kamar enggak cukup sampai 4 orang laki-laki dan dia menyaksikan dengan mata kepalanya, timba masuk sumur. Paham ya? Dan itu sangat susah sekali amarakulah. Misalnya kalau berhutang gini gerak-gerak di sini 4 orang enggak bisa amarakulah. Paham ya? Ya, satu itu lihat kok gerak-gerak kok dalam sarung misalnya enggak bisa na'barakallahu fikum. Paham ya? Nah, itu saking susahnya na'barakallahu fikum tentang persaksian zina itu. Makanya enggak sembarangan orang nuduh zina itu enggak sembarangan. Akibatnya besar. Khonifuddin rahmah warahmukum syan barakallahu fikum. Kalau salah tuduhannya berakibat berefek pada orang yang nuduh. Nah. Ya. Khonifuddin rahmah, demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Al-afu. Iya. Nak taib datang ke semua anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.